Mungkin medannya juga medan yang sulit ya, yang ditempuh itu. sampai-sampai kakinya itu menjadi tipis, melepuh-melepuh, dan kukunya rontok-rontok. Tapi tetap perang wae. Faguna mongko ono sapa kita. Iku naluhu membalut sapa kita. Membalut sapa kita ala arjulina ing atase pira-pira kaki kita. Al-hiroko ing piro-piro kain. Al-hiroko ing piro-piro kain. Fasumiyat mongko dijenengi, diarani apa iki perang. Mongko diarani apa iki perang. Goswata dhatir rikoi ing perang dhatir riko. Perang yang mempunyai riko itu maknanya tambalan-tambalan kain, kain penambahan. Kalau lama guna ing dalam semangsane ono sapa kita, iku nasibu iku membalut sapa kita. Ala arjulina ing atase piro-piro kaki kita minal hiroki. Oh ya tenol, piro-piro. Lima krono perkoro, matengi. Lima krono perkoro, nasibu kang membalut sopo kita. Ingma ala arjulina ingatasi piro-piro kaki kita. Minal hiroki, nyatani piro-piro kain. Jadi kaki ini nih, karena sangat sakit berjalan, maka sahabat membalut kaki mereka. Dibalut. Krono dibalut dengan kain yang sangat banyak sekali, maka perang itu dikatakan uswatul dhatir riko. Riko maknanya kain pembalut yang tambalan-tambalan. Kain yang digunakan untuk menambal. Kalau yang dikau sopa kukur dah fahad data, mongko nyeritani sopa Abu Musa dihadir hadithi kelawan ikilah hadis. Tumakariha nuli keting sopa Abu Musa. Semagariha nuli keting, sopa pengusa tidak senang. Dari kaya mengkono-mengkono menceritakan hadis. Abu Musa menceritakan hadis itu. Dan ini dilakukan oleh Abu Musa. Tapi Abu Musa alasannya tidak suka. Kenapa kok tidak suka? Karena takut nanti amalnya itu diketahui orang. Ya. Tapi ternyata ada unsur riya, ada unsur pamer. Khawatir. Maknanya ini tumakariha tadi. Jadi gak suka. Amalnya kok diketahui orang. Waktu itu kan Abu Musa ikut dalam perjalanan perang yang sampai kakinya apa namanya tipis-tipis dan kukunya apa terlepas itu. Itu Abu Musa ikut dan sabar. Kesabaran itu antara dia dengan Allah. Kok dicerita-ceritakan maka takut Abu Musa kalau ternyata ceritanya itu demi untuk memperoleh ketenaran. Demi untuk memperoleh ujian. Nah, ini yang dimaksud semakaniana. Waqala lan dikatakan Abu Musa, ma kuntu asna'u bi an adzkurahu. Ma kuntu ora ono sapa ingsun. Iku asna'u iku nglakoni sapa ingsun bi an adzkurahu kelawan jento menyebutkan sapa ingsun ing iki hadis ing dicrita wah aku ora katene tak mamane gak katene cerita nomor 10 kala ing dika sinten Abu Burdah kaana bu kaya-kaya Abu Musa ini matikan nomen kaana bu kaya-kaya Abu Musa ing kariha iku gedeng sapa Abu Musa ayakuna iku kariha keting sopo Abu Musa keting sopo Abu Musa ayakuna ing yento ono opo perkoro syai'an iku sesuatu ngerti karena mu kariha kariha ayakuna syai'an min amalihi iku afsahu kariha ayakuna jadi oh tenang no Kalau kariha ayakuna syai'an min amalihi iku afsahu. Kariha keting sapa pengusaha ayakuna ing yen to ono. Apa amal? Kala iki ngrepot no anu ini, napa nanti jenenge iropini. Iropini. Jadi syai'an khobarukana wasmuha domer domirun mustatirun. Ayakuna ing yenta ana apa amal iku syai'an sesuatu min amalihi kang saking amale Abu Musa afsahu afsahu hale dadi hal mau dene utawa afsahu afsahu hale menyebarkan sapa Abu Musa ing iku syai'an min amalihi. Afsahu hali menyebarkan sapa Abu Musa ing syai'an min amali. Jadi Abu Musa itu gak suka kalau salah satu amalnya kok disebar, sebarkan. Itu maknanya semakarihada mutafakun alaih. Ya Allah. Wa'ala wa'an amlib min tagribah lansagi amr bin taglib ifat hit'ah taglib al-musannati kang dendidik siji fawfu ing dalam dur wa'iskanil ghaini lan nyukun ghain al-mu'jamati kang dendidik siji musanati titik loro ya biro. Al-mujamati kang titik sisi wa kasri lami lan kasri lam taglib. Radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku dia ditekani sinten Rasulullah bimalin lawan harta. Awasabiyin utawa tawanan. Bimalin kelawan harta awsabiyin utawa tawanan. Fakasamahu nuli bagi sinten Rasulullah ing mal kanjeng Nabi kedatangan harta dibagi-bagi. Dibagi kabeh. Fa'ato mongko paring sinten Rasulullah rijalan ing pira-pira wong lanang. Wataro kala ninggal sinten Rasulullah rijalan ing piro-piro wong lanang. Jadi kanjeng Nabi membagi harta itu tidak merata. Ada yang dikasih, ada yang tidak dikasih. Sehingga dikasih niku. Setelah itu mboten terima. Ngono lho ya. Jadi kok iso aku gak dikei? Sing ikut dikei padahal tidak punya jasa. Tapi kita yang punya jasa, kenapa kok tidak dikasih? Marah. Fabalogahu mongko tumeka ing Kanjeng Nabi. Mongko tumeka ing Kanjeng Nabi, apa annalladzina sedune wong akeh. Taroka kang ninggal sinten Kanjeng Nabi ing alladzina. Taroka kang ninggal sinten Kanjeng Nabi ing alladzina iku atabu mencela sapa alladzina. Ya. Lalu Kanjeng Nabi dengar bahwa orang-orang yang tidak dikasih oleh Kanjeng Nabi itu mencela Kanjeng Nabi. Kok iso? Kita itu yang punya jasa kok gak dikasih, itu orang yang gak punya jasa kok dikasih. Ini mana? Ini hadis ini apa kalau di yang riwayat Bukhari ya, lebih lengkap. Marah-marah itu. Lala Fahamida mongko mereka enggak tahu yang dimaksud Kanjeng Nabi itu apa, ngoten lho ya. Kenapa kok enggak dikasih? Kenapa? Kenapa yang lain yang enggak punya jasa misalnya kok dikasih? Itu ada tujuannya Kanjeng Nabi. Cuma mereka enggak tahu. Karena itulah marah-marah. Tapi Kanjeng Nabi santai mawon. Fahamida mongko muji sinten Kanjeng Nabi Allah ing Allah. Tumahna nuli ngelem sinten Kanjeng Nabi alaihi ngatasi Allah. Tuma kola nuli ngintiko sinten Kanjeng Nabi ngintiko ngeten amma ba'du. Ing pengintiko amma ba'du. Fa'allahi moko demi Allah. Ini setundi ingsun. Iku la'ukti yaktini paring sopa ingsun. Arrojula ing wong lanang. Wa ada'u lan meninggalkan sapa ingsun ar-rajula imulah. Sungguh saya memberi seseorang dan tidak memberi yang orang yang lain. Tapi wallazi utawi wong ada ukang meninggalkan sapa ingsun. Ada ukang meninggalkan sapa ingsun ing alladzi iku ahabbu luweh kacintai. Iku ahabbu luweh kacintai ilayya marang ingsun. Ilayya marang ingsun minalladzi daripada wong. Minalladzi daripada orang ukti kang paring sapa ingsun ing alladzi. Ukti kang paring sapa ingsun ing alladzi. Oh, dawuh Kanjeng Nabi sungguh saya memberikan harta kepada satu orang dan tidak memberikan kepada orang yang lain. Tapi orang yang tidak saya beri itu lebih saya cintai daripada orang yang saya beri. Oh. Jadi gak mesti pemberian itu tanda cinta. Katakanlah ya. Kadang pemberian itu dikasihkan supaya dia itu apa ya, tidak menjauh, semakin mendekat kepada Kanjeng Nabi. Yang sudah dekat kepada Kanjeng Nabi, karena sudah dekat tidak perlu dikasih. Menurut lo ya, ini Kristus lebih dicintai sama Rasulullah, sehingga tidak perlu dikasih lagi. Imannya sudah kuat, gimana nih? Tidak perlu dikasih. Orang yang lain yang imannya masih lemah, perlu dikasih oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Supaya imannya lebih kuat. Itu tujuannya. Maka dijawab Kanjeng Nabi, sungguh orang yang saya beri itu lebih, orang yang saya tinggalkan, yang tidak saya beri, itu lebih saya cintai daripada orang yang saya beri. Walakin ini, tetapi ini ingsun, iku inna ma'ubdi angin perini paring sopa ingsun. Iku inna ma'ubdi angin pestini paring sopa ingsun. Aku aman ing piro-piro kaum. Akwaman ing biro-biro kau lima krono perkoro aro kang ningali sopo ingsun ingma. Aro kang ningali sopo ingsun ingma fi kulubihim ing dalam biro-biro atine akwam. Fi kulubihim ing dalam biro-biro atine akwam. Sanuri kemana? Kok gak kelihatan? Kala fi kulubihim minat jaza isangking ngersulo, ngerti ngersulo, mengeluh, ya. Walhala ilan sami, walhala ilan bosen, gak ada mana nih halang. Ngersulo, bosen. Saya memberi sebagian orang karena tahu di hati mereka itu penuh dengan rasa mengeluh. Mereka suka mengeluh terhadap nasib yang menimpa mereka. Mereka tidak sabar ya, menerima ujian Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlu saya kasih. Tapi orang-orang yang saya tinggalkan itu saya tahu hatinya sudah kuat. Karena itulah tidak saya kasih. Mereka imannya sudah kuat, tidak perlu dikasih insentif lagi, wis kuat. Tapi nek imannya lemah perlu didorong, perlu dikasih insentif supaya kuat, supaya mendekat kepada Kanjeng Nabi. Kalau yang lain wis sudah dekat. Wakilulan memasrahkan sapa ingsun. Wakilulan memasrahkan sapa ingsun aku aman ing pira-pira kaum. Ilama tak pasrah no marang perkara. Ja'alakan dati akan sinten Allah Allah ingma. Ja'alakan dati akan sinten Allah Allah ingma fi qulubihim ing dalam pira-pira atine aku aman. Fiyakulubihim ing dalam biro-biro atini akwaman minal gina sangking kekayaan wal khairilan kebagusan. Ya, yang lain tidak saya beri karena saya tahu hati mereka dipenuhi dengan kekayaan, hati mereka dipenuhi dengan kebaikan, sehingga mereka karena hatinya kaya, jiwanya jiwa yang kaya, kona'ah nrimo, mereka tidak akan apa-apa seandainya tidak saya beri. Minhum Amru bin Taglib, minhum iku setengah sangking iki jenenge Aqwaman. Ya Aqwaman Amru bin Taglib utawi Amr bin Taglib. Kala ngendika sinten Amr bin Taglib, fa wallah moga demi Allah ma uhibbu ora seneng sapa ingsun. mau hibu orang seneng sapa ingsun anali ing setuhune iku kadhe ingsun anali ing setuhune iku milik saya kadhe ingsun bi kalimati Rasulillah kelawan dadi gantine dawuhe Rasulillah kelawan dadi gantine dawuhe Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khumrun na'ami piro-piro abangi piro-piro rojokoyo abangi apa rojokoyo bahasa piro-piro piro-piro abangi rojokoyo jadi Kanjeng Nabi dawuh termasuk orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kebaikan dan kekayaan adalah Amr bin Taglib ngono manane ya wa minhum Amr bin Taglib hatinya orang-orang yang si penuhi dengan kekayaan dan kebaikan termasuk dari mereka adalah Amr bin Taglib. Katanya Amr bin Taglib mendengar dawuh Kanjeng Nabi, maka demi Allah saya tidak suka seandainya kalimat Rasulullah tadi yang memuji saya kok digantikan dengan onta-onta yang berwarna merah yang bagus-bagus, saya enggak suka. Lebih baik saya mendapatkan pujian Rasulullah daripada saya memperoleh onta tapi tidak mendapatkan pujian Rasulullah. Ini mana nih ma'uhibuni rawahu meriwayatkan ing hadisin al-Bukhari al-halau temanani halak al-halau tehalak huwa asyadul jazai ikuluih banget yang ngersuloh itu apa? Mengeluh tapi lebih beratnya mengeluh yang terberat itu namanya halak bagilah lantin ucapno ucapan atu jaru ibu bosan kalau an Hakim bin Hizam lan saking Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anna Nabi satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika setune Kanjeng Nabi ngendika ngeten al yadu utawi tangan al ulya kang di atas al yadu utawi tangan al ulya kang di atas iku khairun lebih baik minal yadi daripada tangan as-sufla kang di bawah tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah artinya kalian silahkan memberi jangan meminta lanek kalian memberi siapa yang harus didahulukan niki wabdaklan ngawitono sopo siro wabda lan ngawitono sapa sira biman kelawan wong taulu kang nafkahi sapa sira iman awali pemberian itu kepada orang yang engkau nafkahi anak istri orang tua itu adalah orang-orang yang harus dinafkahi jadi kalau mau beri apapun walaupun itu sedekah sing apik paling baik diberikan kepada anak ataupun istri ya wis cukup wa khairus sadaqati utawi bagus-bagus si sadaqah iku andhuk rihinan saking apa iku jenenge saking iku jenenge kesugihan dohre niki saya saking kesugihan artinya paling bagus-bagusnya sadaqah itu adalah menyedekahkan perkara yang sudah kita tidak membutuhkannya karena kalau masih kita butuhkan khawatir nanti kita sulo, mana kita butuh di sodakono. Engkau maring dulu butuh tenanan, waduh. Wingi tak sodakono barang lapo lah, mana ni gue ngeh. Kenapa kemarin barang ini kok saya sodakokan lah ini? Iso-iso nanti buatan, ikhlas bahaya kan ini. Lah maka paling baik-baiknya sodako adalah sodako yang timbul dari kekayaan yang tidak dibutuhkan untuk diri sendiri dan juga tidak dibutuhkan untuk sanak keluarga. Baru ketika kita gak butuh, keluarga kita gak butuh, sedekahkan. Ini yang terbaik. Karena nanti buat teman-teman unsur ngersuloh nih. Waman kutai sabani wong. Yastakfif ikulamun. Yastakfif ikulamun. Menghindari meminta-minta sokoman. Yu'ifahu mongkon dadekno. Menghindari meminta-minta ingman sinan Allah Allah. Barang siapa yang tidak meminta minta berusaha menghindari dari meminta-minta maka Allah akan menjadikannya tidak meminta-minta. Nanti loh ya. Jadi atas usaha sendiri. Waman utai sapane wong yastagni iku lamun semugi sepuman menampakkan kekayaan. Dia menampakkan kekayaan manane yastagni ya yuhnihi mongko bakal dadekno sugih ing man. Ya Allah. Yuhnihi mongko bakal dadekno sugih ing man sinten Allah wa amin. Muttafaqun alaih. Utai hadis iku muttafaqun alaih. Wa hadza utai hadis iku lafdzul Bukhari, lafadz Imam Bukhari, lafadz Imam Bukhari. Walam tu muslimin utai lafadz Imam Muslim iku ahsanu luweh ringkas wallahu a'lam. Ya Allah, kula gak fit ya. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Ya Allah. Rahmatullahi wabarakatuh.